بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah yang dimuliakan Allah, kali ini kita masuk salah satu dari asmaul husna yang lainnya, yaitu Al-Khabir. Al-Khabir salah satu dari nama-nama Allah yang Allah tetapkan untuk dirinya. Di dalam surah As-Saba Allah menyebutkan tentang nama dan sifat Al-Khabir. Allah berfirman, Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Segala puji bagi Allah yang kepemilikannya meliputi langit dan bumi. Walahul hamdu fil akhirah. Dan puji pula untuk Allah di akhirat. Wa huwal hakimul khabir. Dan dia zat al-hakim yang maha bijaksana, al-khabir yang maha mengetahui. Di dalam ayat yang lainnya, surat At-Tahrim, Allah pun menyebut kalimat al-khabir. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْدِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا. Ketika Nabi memberikan rahasia kepada salah seorang istrinya, suatu berita. فَلَمَّ نَبَعَتْ بِهِ. Ketika si istri itu memberitakan kepada yang lainnya, وَأَدْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ. Dan Allah beritakan bahwa istrinya yang pertama, yaitu Hafsah yang diberitahu pertama tadi, telah memberikan berita ini kepada istri yang lain, yaitu Aisyah. Maka Allah beritakan kejadian ini kepada Rasulullah SAW. Arrafa ba'dahu wa a'radha an ba'd. Maka Rasulullah sampaikan sebagiannya dan sebagian disembunyikan. Falamma naba'aha bihi, ketika apa yang dapat dari Allah diberitakan kepada Hafsah bahwa engkau telah membukakan perkara ini, maka Hafsah bertanya, qalat man amba'aka hadza, siapa yang telah memberitahu engkau wahai Rasulullah. Qala, maka Rasul mengatakan, Nabba'aniyal alimul khabir, telah memberitahu aku al-alim al-khabir, zat yang maha mengetahui, al-khabir yang maha ilmunya sangat dalam, teliti. Ikhwan fillah azakumullah, dua ayat ini menerangkan kepada kita bahwa salah satu nama Allah al-khabir, dan dia adalah sifat dari sifat-sifat Allah. Dua ayat ini mewakili dari sekian ayat yang banyak yang ada pada Al-Quran menerangkan tentang sifat Allah Al-Khabir. Sebagian mengatakan jumlahnya 45, ada yang mengatakan lebih dari itu, 55. Walhasil ikhwan fil azakumullah, Allah telah tetapkan untuk dirinya nama Al-Khabir, sekaligus itu adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa makna Al-Khabir? Apa bedanya dengan Al-Alim? Ketahuilah ya fil azakumullah, di antara definisi tentang Al-Khabir, maka diterangkan Allah tabaraka wa ta'ala huwa al-alim al-khabir. Allah tabaraka wa ta'ala, dia adalah al-alim yang mengetahui, al-khabir yang cakupan ilmunya sangat luas, yang maha teliti, maha detail pengetahuannya. Alladzi la yakhfa 'alaihi syai, di hadapan Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi. Wala ta'zib anhu al-akhbar al-batinah, tidak ada yang tertutupi berita-berita apapun, walaupun itu berita yang sifatnya batin yang tersembunyi. Wala yajri syai'un fil mulki wal malakut illa wa ya'lamu, tidak ada sesuatu yang berjalan di dalam kekuasaannya, di dalam kerajaannya, kecuali sesuatu yang bergerak dan berjalan itu pasti Allah mengetahuinya. Wala tataharrak dhurrah wala taskun illa bi'ilmihi, tidaklah satu buah biji yang bergerak dimanapun biji itu berada, sekecil apapun jenis biji-bijian itu. Maka bergeraknya atau diamnya pasti Allah tahu. Walat tarib nafs walayat ma'in illa wayakunu indahu khobrahu, tidaklah suatu jiwa yang bergoncang, yang risau, yang bingung, ataupun jiwa yang tenang kecuali di sisi Allah. Allah punya khabarnya, Allah punya pengetahuannya, sampai ilmu Allah ke dalam sana, hati yang goncang ataupun hati yang tenang. Itulah al-khabir, alimul ghaib wasyahadah, wa huwal hakimul khabir. Allah yang mengetahui segala sesuatu yang ghaib dan yang nampak, wa huwa al-hakim al-khabir, maha bijaksana dan maha mengetahui. Ikhwan fillah azakumullah, itulah makna atau definisi dari al-khabir. Para ulama memberikan definisi yang maknanya kurang lebih sama, tetapi agar bisa mengantarkan kepada pemahaman yang lebih mendekati, maka kita baca beberapa definisi dari para ulama agar membantu kita memahami makna al-khabir. Di antara definisi adalah al-khabir al-alim bikunhu syai' al-muttali' ala haqiqatihi alladhi la tahfa 'alaihi khafiyah, yaitu yang maha tahu, mengetahui segala sesuatu dengan detailnya, mengungkap dari hakikatnya yang tidak tersembunyi di hadapannya segala sesuatu pun, sesuatu yang apa? Yang samar sekalipun. Arif bil amr ala haqiqatihi. Allah yang mempunyai sifat al-khabir, mengetahui perkara-perkara sesuai dengan hakikatnya, sesuai dengan keberadaannya, kebenarannya yang aslinya kayak apa, Allah tahu. Alimul bil bawatin wal zawahir. Ilmu Allah tentang sesuatu itu meliputi ilmu tentang batin dan zahirnya sesuatu itu. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah maha mengetahui tentang apa-apa yang mereka lakukan. Apapun yang makhluk Allah lakukan, yang zahirnya, yang batinnya Allah tahu. Seseorang yang melakukan sholat, katakanlah, maka Allah tahu zahir yang dia sedang jalankan dan batinnya yang dia sedang bekerja apa. Allah tahu. Menurut Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, al-khabir alladhi intaha ilmuhu ilal ihatah bibawatin al-asya wa khafayaha kama akhata bidawahiriha. Yang namanya al-khabir, yaitu yang ilmunya meliputi, bisa menguasai batinnya sesuatu perkara yang tersembunyi dari satu perkara, sebagaimana dia pun mempunyai ilmu yang meliputi zahirnya. Gelas ini bisa kita lihat dari luarnya, dari zahirnya. Tetapi sesuatu yang ada tersembunyi di dalamnya, apa yang sesungguhnya nempel di dalam gelas ini, ada yang batin yang kita gak tahu. Zat apa saja yang ada di sana kita tidak tahu. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala melihat sesuatu itu dari zahirnya, menguasai, dan juga batinnya Allah mengetahui pula. Qala Ibnu Asyur. Adapun Ibnu Asyur berkata, al-khabir al-alim bid-daqa'iq al-umur al-ma'qulah mahsusah wa-zahirah wal-khafiyah. Yaitu pengetahuan suatu perkara dengan detailnya, baik yang makul atau yang secara khusus, baik yang dohir ataupun yang khafiyah, baik yang nampak atau yang tersembunyi. Adapun As-Sa'di, Imam As-Sa'di, Al-Alim Al-Khabir huwa alladhi akhata ilmu bidh-dhawahir wal bawatin wal israr wal i'lan wa bil wajibat wal mustahillat wal mumkinat. Yang namanya Al-Khabir yaitu yang ilmunya meliputi yang zahir dan yang batin, yang tersembunyi ataupun yang nampak. Yang nampak wajib ataupun yang mustahil ataupun yang mungkin. Wabil alam al-ulawi wa sufla, baik yang ada di alam yang atas ataupun ada di alam bawah. Wabil madi wal hadir wa mustaqbal, baik perkara itu terjadi di zaman yang lampau, yang lalu, ataupun yang sekarang sedang terjadi, ataupun yang akan terjadi. Fala yakhfa alai syai'un minal asya, maka di hadapan Al-Khabir tidak ada sesuatu yang tersembunyi, segala sesuatu apapun, baik masa yang lampau atau yang sekarang atau yang akan datang, baik yang makul atau yang tidak makul, yang mungkin atau yang tidak mungkin, baik yang tersembunyi atau yang nampak, baik yang batin atau mendohir, semuanya dikuasai oleh Al-Khabir. Ikhwan fillah azakumullah. Maka dengan demikian, maka Al-Khabir adalah sifat dari zat Allah yang maha teliti terhadap segala sesuatu dari ciptaannya. Allah telah menciptakan berjuta-juta makhluk. Maka ketika Allah menciptakan makhluk itu, karena ketelitian Allah, karena khabirnya Allah, maka semuanya berfungsi sesuai dengan yang Allah kehendaki. Tidak ada yang gagal, karena Allah maha teliti, maha tahu terhadap apa yang akan datang dan apa yang sekarang terjadi ataupun yang lampau, yang dohir ataupun yang nampak. Sehingga ciptaan Allah semuanya berfungsi sesuai dengan apa yang Allah kehendakinya. Tidak ada satupun dari ciptaan Allah yang salah ataupun tidak tepat sasarannya. Ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha teliti. Kalau kurang teliti, pasti akan ada yang salah. Tetapi karena Allah maha teliti, Al-Khabir, maka Allah subhanahu wa ta'ala dengan ciptaannya, semua ciptaan Allah sesuai dengan yang Allah kehendaki. Selain Allah menciptakan, Allah pun mengawasi. Maka pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hamba yang telah Allah ciptakan itu, Allah mengawasinya pula dengan detailnya atas apa yang dikerjakan oleh para hamba-hambanya dan para makhluknya. Ikhwan fillah azakumullah, kita bisa melihat segala ciptaan Allah yang Allah ciptakan, maka dalam naungan pengawasan Allah, tidak ada satupun yang luput dari pengawasan Allah, karena memang Allah Al-Khabir. Oleh karena itu Allah disebut Al-Khabir karena kemampuan Allah di atas kemampuan para makhluknya. Kemampuan Allah, ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah. Oleh karena itu, kalau demikian, apa perbedaan antara Al-Alim dengan Al-Khabir? Maka tahuilah ikhwan fillah azakumullah, wal farq bainal al-ilm wal khabir wal khabru. Al-Alim asalnya al-ilm, Al-Khabir asalnya al-khabru. Maka perbedaan di antara keduanya adalah al-khabru huwa al-ilmu bikunhu ma'lumat ala haqa'ikiha wa fihi makna zaid ala al-ilmi. Yang namanya khabru itu ilmu yang meliputi segala sesuatu, mempunyai ketelitian yang tinggi, mempunyai pengetahuan yang jauh lebih tinggi, ketelitian atas hakikat sesuatu. Maka yang namanya al-khabru itu ilmu di atasnya, di atasnya ilmu, lebih dalam pengetahuannya daripada cuma sekedar al-ilmu. Oleh karena itu orang Arab sering mengatakan, menerangkan seseorang yang lihai terhadap satu perkara disebut khabir. Menunjukkan orang ini beda, bukan cuma sekedar alim tapi khabir, lihai, betul-betul lihai. Ikhwan fillah azakumullah, sehingga perbedaannya adalah al-khabru di atasnya al-ilmu, pengetahuan atas sesuatu di atas al-ilmu, merupakan kesempurnaan ilmu yang dimiliki. Ketika ilmu ketika satu zat memiliki ilmu yang sempurna, mampu menyingkap sesuatu, maka itulah sifat yang demikian disebut al-khubra. Sehingga al-khubra adalah bagian dari al-ilmu, lebih detail ilmunya serta lebih sempurna pengetahuannya. Allah Azza wa Jal memiliki dua sifat ini, al-alim juga al-khabir, menunjukkan sifat Allah subhanahu wa ta'ala bukan cuma sekedar berilmu tapi menguasai segala sesuatunya. Ilmu Allah meliputi penguasaan terhadap segala sesuatu sampai sedetail-detailnya, baik yang telah terjadi ataupun apa yang akan terjadi. Wallah azza wa jal bi kulli syai'in alim. Allah azza wa jal terhadap sesuatu itu alim, maha mengetahui. Khabir bima kana wa ma yakun wa ma sayakun. Allah mengetahui segala sesuatu itu, apa yang telah terjadi, bimakan, apa-apa yang sesuatu yang telah terjadi, Allah tahu. Sementara makhluknya tidak tahu, kecuali yang dikabarkan. Apa yang terjadi di zaman dahulu kala, tidaklah ada orang tahu kecuali apa yang dikabarkannya saja. Oleh karena itu, tentang perkabaran sesuatu yang terjadi sebelum Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan, maka berita yang kita terima hanyalah berita yang ada disampaikan oleh Rasulullah SAW. Rasul mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga beritanya itu adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dari manusia, bukan kira-kira. Seperti ilmuwan yang sekarang ada melakukan segala sesuatu dasarnya adalah kira-kira, dasarnya ilmu yang dia pelajari, yang asalnya adalah apa? Bersumber dari kira-kira ataupun logika-logika tertentu, asumsi-asumsi tertentu. Sehingga dikatakan ini barang ini ada zaman 2000 tahun sebelum Masehi atau sekian. Semua itu bukanlah ilmu pasti, tetapi dasarnya adalah asumsi. Ikhwan fillah azakumullah, di antara ayat yang menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang akan datang dan apa yang telah turun adalah in ayat dalam surat Luqman, innallaha indahu ilmus sa'ah, sesungguhnya Allah, pada ilmu Allah, Allah mengetahui as-sa'ah, kiamat itu, kapan akan datangnya, bagaimana terjadinya, semua ada pada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa yunazzilul ghaiz, tentang turunnya hujan tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kapan hujan itu akan turun, seberapa banyak, wilayah-wilayah mana saja yang akan turun hujan, Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah tahu apa yang ada di rahim. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidaklah ada orang yang mengetahui dengan sesungguhnya apa yang akan dia lakukan besok. Kita sendiri, apa yang akan kita lakukan besok, tidak tahu kita terhadap diri kita. Barangkali kita punya rencana besok, rencana pertama akan ini, yang kedua akan melakukan itu, yang ketiga, empat, lima. Kita punya lima rencana untuk besok. Tapi apakah lima rencana itu semua bisa kita lakukan? Satu orang pun di antara kita tidak ada yang bisa tahu apakah besok lima-limanya itu bisa kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang akan terjadi besok. Bahkan yang lebih jauh dari besok, Allah Maha tahu. Juga tidak ada yang tahu di antara kita, kita akan mati di mana. Sebagian orang telah mempersiapkan kuburannya untuk dirinya. Saya akan dikubur bersama kuburan keluarga di jalan ini, kampung ini. Subhanallah, Allah menghendaki lain, ternyata dia mati di tempat yang lain, atau jasadnya tidak diketemukan sehingga gagallah dia untuk dikubur di tempat yang dia rencanakan, menunjukkan bahwa dirinya tidak tahu di mana kita ini akan mati, di negeri mana kita akan mati, kita tidak bisa menentukan. Innallaha alimun khabir. Adapun Allah, sesungguhnya Allah alim, maha mengetahui, al-khabir, yang pengetahuannya itu sangat dalam, sangat teliti, yang maha teliti, yang maha mengetahui dengan telitinya. Ikhwan fillah azakumullah, pada nama khabir terkandung sifat pengetahuan yang sangat sempurna. Dan sifat kesempurnaan yang ada pada al-khabir, dari sifat tersebut bersifat mutlak sempurnanya. Sifat mutlak dari segi, dari berbagai seginya, dari sekian sisi-sisinya. Artinya, pengetahuan Allah tidak didahului oleh kebodohan, ketidaktahuan. Seorang dokter, dikatakan dokter, dia pintar. Sebelum menjadi dokter, katakanlah dokter dalam bidang tertentu, dokter dalam bidang kedokteran, katakanlah. Sebelum dia sekolah kedokteran, apakah tahu dia tentang penyakit? Bahkan ketika lahir, manusia tidak tahu apapun. Semua manusia dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Artinya, manusia didahului dengan kebodohan. Sepinter apapun, sehebat apapun ilmu Anda sekarang, diawali dengan kebodohan, ketidaktahuan. Berbeda dengan Allah subhanahu wa ta'ala, al-khabir, al-alim, al-khabir, dia maha mengetahui dengan telitinya, dia Allah maha mengetahui. Karena kesempurnaan ilmu Allah tidak didahului dengan kebodohan, tidak didahului dengan ketidakmengertiannya. Di samping tidak didahului dengan kebodohannya atau ketidakmengertiannya dari ilmu Allah itu, ilmu Allah pula tidak ternodai oleh lupa. Tidak pernah ada sifat pada diri Allah subhanahu wa ta'ala lupa. Ataupun luput, hilang ataupun berkurang. Kali ini ilmu Allah berkurang, tidak ada rumus itu. Berbeda dengan manusia, sekarang dalam keadaan hebat sekali, ternyata ada satu hari, satu jenis ilmu yang luput dari dirinya. Bahkan pasti di antara manusia, sehebat apapun dia, ada yang luput dalam ilmunya. Didahului dengan kebodohan atau tidak mengerti, disisipi, ternodai dengan sifat lupa, ataupun berkurang di masa tuanya, ilmu itu akan berkurang. Itu manusia, makhluk Allah. Sementara Allah tidak demikian. Tidak pernah bodoh, tidak pernah luput, tidak pernah berkurang, tidak pernah lupa. Itu ilmu Allah. Selalu keadaannya demikian. Ikhwan fillah azakumullah, itulah makna al-khabir. Sehingga al-khabir, dari sifat al-khabir ini ada kelaziman. Pada sifat al-khabir ada 4 sifat lainnya. Untuk disebut al-khabir ada 4 sifat lainnya di dalam sifat al-khabir itu. Meliputi al-ilmu. Sifat khabir menunjukkan pula al-hayah. Bahwa Allah itu hidup. Tidak mati. Kalau mati, dia enggak punya ilmu. Tidak mengetahui. Karena Allah al-khabir, maka dia as-sami. Al-khabir juga melazimkan dari sifat al-basir. Bahwa Allah mempunyai pandangan, melihat. Wa huwa subhanahu al-alim bis-sara'il ibad. Dia Allah yang Maha Agung mempunyai sifat al-alim, mempunyai ilmu yang dalam tentang bisara'ir ibad, tentang batinnya para hambanya, wa dhamair qulubihim, bahkan Allah mendengar suara hati manusia. Apa yang ada di dalam suara hati, Allah mendengar, tahu Allah itu. Al-khabir bi umurihim. Allah mengetahui secara detail perkara-perkara terhadap hamba-hambanya itu. Alladzi la yakhfa 'alaihi minhum syai'. Pengetahuan Allah tentang hamba-hambanya, tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi di hadapan Allah. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, maka Allah tahu. Allah punya ilmu dengan detailnya ilmu Allah tentang kita. Apa yang kita gerakkan di dalam hati kita, yang tergerak di dalam hati kita, Allah tahu. Belum diucapkan, belum dalam gerakan, belum dalam kernyitan mata bahkan, Allah sudah tahu suara hati kita. Al-khabir bi kulli ma ya'maluna. Al-khabir bi kulli ma ya'malunahu min at-ta'at wal ma'asi. Allah Maha tahu. Dengan telitinya Allah tahu itu terhadap segala apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Baik amalan-amalan ta'at, salatnya Anda di tengah malam, Allah tahu. Puasanya Anda, Allah tahu. amalan-amalan apapun yang Anda lakukan dari ketaatan-ketaatan kepada Allah, Allah mengetahuinya. Sebaliknya, amalan kemaksiatan yang kita lakukan, dimanapun tempatnya, sekecil apapun amalan itu kita lakukan, tersembunyi sehebat persembunyian yang kita lakukan, yang kita miliki, tetap Allah mengetahuinya. Wal hasanat was sayyiat. Demikian pula perbuatan-perbuatan kebajikan yang kita lakukan atau perbuatan-perbuatan jelek yang kita lakukan dari hamba-hamba Allah, maka Allah mengetahui apa-apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya itu tadi. Al-khabir biniyatil ibad wa aqwalihim wa af'alihim. Allah maha mengetahui dengan detailnya tentang niatan kita yang ada dalam hati kita. Anda yang berjalan dari rumah Anda ke tempat ini, apapun niatan Anda, Allah mengetahuinya. Ada yang niatnya ingin taklim, ada yang niatannya ingin bertemu dengan kawannya, ada yang semacamnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui niatan kita semua. Allah mengetahui niatan hamba-hambanya. Lebih-lebih lagi, ucapan-ucapannya. Lebih-lebih lagi perbuatan-perbuatannya. Maka lebih mudah bagi Allah yang hati, yang niat tempatnya di hati, Allah maha tahu. Terlebih lagi, cuma sekedar ucapan. Selirih apapun ucapannya, secepat apapun ucapannya, maka Allah tahu. Demikian pula perbuatan-perbuatan. Wa ma yajul fi sudurihim min khairin wa syarr. Demikian pula, apa-apa yang bergerak, berjalan di dalam dada-dada mereka, baik yang bergoncang, yang berjalan, yang timbul di dalam dada-dada mereka adalah kebaikan ataupun kejelekan. Timbul pembahasan di dalam dada yang baik atau yang jelek, Allah tahu. Allah berfirman, wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Dia Allah maha berkuasa, maha mampu di atas hamba-Nya. Dalam segala hal, Allah qahir, mengungguli hamba-hamba-Nya. Karena Allah mengetahui apa yang ada di dada dan apa yang terlahir, Allah mengungguli hamba-hamba-Nya. Wa huwal hakimul khabir. Dia Allah maha bijaksana, lagi maha mengetahui segala sesuatu dengan telitinya. Wallah azza wa jal khalaqal bashar kullahu min Adam wa Hawa. Allah azza wa jal telah menciptakan manusia semuanya asalnya dari Adam dan Hawa. Wa batha minhuma rijalan katsira wa nisa. Dari Adam dan Hawa inilah maka tumbuh banyak laki-laki dan wanita. وفرقهم في الأرض. Kalau banyak maka terpisah-pisah, terpencar-pencar. Ada yang ke Afrika, ada yang ke Asia, ada yang ke Amerika dan sebagainya. Terpisah-pisah, terpencar-pencar. Wa arsala ilaihim rusul. Setelah banyak manusia itu dan terpencar-pencar itu, Allah setiap generasinya telah mengutus para rasul untuk mereka manusia. Wa anzala alaihim al-kutub. Di samping Allah mengutus para nabinya, para rasulnya, Allah pun menurunkan al-kitab kepada mereka untuk manusia. Wa da'ahum ilal iman. Allah pun mengajak mereka, para manusia, untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Waja'ala akramahum indallahi atqahum. Maka Allah jadikan yang paling mulia di antara mereka, para manusia, di sisi Allah adalah atqahum, yang paling bertakwa. Yang paling mulia adalah yang bertakwa, bukan yang paling kaya, bukan yang paling kuat, bukan yang paling berkuasa, tapi yang paling bertakwa. Hal ini sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuhan nas. Allah seru para manusia, wahai para manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa unta. Aku ciptakan kalian dari wanita, dari laki-laki dan wanita. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dan aku jadikan dari laki-laki dan wanita itu syu'uban, cabang-cabang, wa qabaila, dan qabilah-qabilah. Lita'arafu. Adanya perbedaan suku itu lita'arafu, untuk saling mengenal. Kalau satu dunia ini sukunya cuma satu, maka sulit untuk mengenalnya. Dengan adanya perbedaan-perbedaan suku itu akan memudahkan seseorang mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Ketika Allah terangkan telah Allah ciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan, dan setelah itu banyak, dan setelah itu adanya kabilah-kabilah. Adanya kabilah-kabilah itu bukan untuk menunjukkan kemuliaan mereka. Satu kabilah lebih mulia daripada yang lainnya, satu bangsa lebih mulia daripada bangsa yang lainnya. Akan tetapi kemuliaan itu, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah atqakum, yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah zat alim, maha tahu, yang punya sifat maha tahu, dan khabir, yang maha teliti. Fallah alim, khabir biman yattaqihi zahiran wa batinan. Maka Allah mengetahui dengan telitinya, ilmu Allah mengetahui mana-mana yang bertakwa zahiran wa batinan. Yang takwanya itu sesuai dengan zahir dan batinnya. Tahu Allah si A bertakwa, betul-betul bertakwa zahir dan batinnya. Dan Allah juga tahu mimman yantaqi zahiran la batinan. Allah pun tahu ada jenis manusia yang imannya itu cuma zahirnya saja iman. Batinnya tidak demikian, tidak sesuai dengan zahirnya. Zahirnya dia beriman, tapi batinnya tidak. Fayujazi kila bima yastahik. Maka Allah akan membalasi keduanya sesuai dengan yang berhak. Barang siapa bertakwa kepada Allah zahir dan batinnya, maka Allah akan balasi dia sesuai dengan keimanan yang zahir dan batinnya. Dan Allah akan balasi pula atas orang-orang yang hanya beriman dengan zahirnya saja tanpa batinnya. Ikhwan fillah azakumullah. Itulah pembahasan tentang al-khabir. Makna al-khabir. Mungkin sebagai penutup, maka yang perlu kita ketahui sekaligus sebagai kesimpulan, bahwasanya dengan kita tahu Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai nama Al-Khabir yang juga mempunyai sifat yang demikian itu, ketika kita mempunyai ilmu yang demikian itu dan kita imani di dalam hati kita, maka punya pengaruh. Akan ada samarat, akan ada hasil dari ilmu yang kita pelajari itu. Apa yang kita dapatkan dengan keimanan kita, dengan ilmu dan keimanan kita terhadap Al-Khabir? Yang pertama, dengan ilmu ini dan keimanan ini akan menumbuhkan rasa muqarabatullah. Yakin bahwa Allah selalu dekat dengan kita dan Allah selalu mengawasi kita, karena Allah Maha tahu dimanapun kita berada dan apa yang kita perbuat. Apapun yang kita perbuat, baik perbuatan lahir ataupun perbuatan batin, baik yang diucapkan oleh lisan kita ataupun yang diucapkan oleh hati kita, Allah tahu. Masih dalam bentuk gerakan hati, Allah sudah tahu. Yang kedua, ikhwan fillah azakumullah, dengan ilmu dan keimanan atas nama dan sifat Allah Al-Khabir, menumbuhkan keinginan untuk mensucikan hati kita dari penyakit hati. Ketika kita yakin bahwa Allah tahu hati kita, maka kita akan takut dengan rasa dengki. Yang rasa dengki itu tempatnya di mana? Amalan hati. Kita takut dengan niatan kita. Kalau-kalau niatan kita itu jelek, kita takut dengan sifat-sifat jelek yang tumbuh dari hati kita yang jelek. Maka ketika kita tahu ini semua, kita berupaya, berusaha untuk mensucikan, membersihkan, memperbaiki hati-hati kita. Yang ketiga, ikhwan fillah azakumullah, dengan kita belajar dan mengimani sifat Al-Khabir, akan menumbuhkan rasa takut pada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, dengan kita menyadari, meyakini bahwa Allah Al-Khabir, yang maknanya Allah mempunyai ilmu yang sangat teliti atas segala sesuatu, meliputi segala sesuatu itu, maka kita akan menerima dan tunduk atas perkara-perkara yang terjadi dan yang akan terjadi. Kita akan pasrah, lebih bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan kita, karena Allah selalu bersama kita. Kita tahu Allah selalu mengawasi kita. Siapapun di hadapan kita, dari musuh-musuh kita, maka Allah tahu dan Allah Maha Kuat. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu ikhwan fillah jazakumullah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sekarang ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.